Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah selesai dari membaca tafsir surat Adz-Dzariyat. Kita akan masuk membaca tafsir surat At-Tur. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Wattur, demi Bukit Tur Sina. Ya, Bukit Tur. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis. Fi rak mansur, di dalam lembaran-lembaran yang mansur, tersebar. Wal baitil ma'mur, dan demi baitil ma'mur. Wassaqfil marfu', demi atap yang ditinggikan, maksudnya langit. Wal bahril masjur, demi laut yang dinyalakan. Inna azaba rabbika lawaqi', sungguh azab Rabbmu pasti terjadi. Ma lahu min dafi', tidak ada yang satu seorang pun yang akan bisa menahannya, menolaknya. Yauma tamurus sama'u maura, pada hari langit goncang dengan goncangan yang dahsyat. Watasirul jibalu sayra, dan gunung-gunung berjalan dengan cepat. Fawailu yawma idhillil mukadzibin, maka kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kita lihat tafsirnya. Qala al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala, yaqsimu ta'ala bihadihil umuril azimati al-mushtamilati ala al-hikamil jalilati. Allahu azza wa jalla, kata beliau rahimahullah, bersumpah dengan perkara-perkara yang besar ini. Perkara-perkara yang besar yang mengandung hikmah-hikmah yang agung. Alal ba'thi, Allah bersumpah dengan ini semua untuk mengungkapkan permasalahan al-ba'ath, hari kebangkitan, wal-jazai lil-muttaqin. Allah mengangkat sumpah dengan perkara-perkara yang besar ini untuk menjelaskan dan menetapkan adanya pembalasan ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa dan pembalasan bagi orang-orang yang mendustakan. Fa'aqsama bit-turi, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan Tur. Wa huwal jabalu alladhi kallamallahu alaihi Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam wa auha ilaihi ma auha minal ahkam. Tur adalah gunung di mana Allah Azza wa Jalla telah mengajak Musa berbicara, Musa bin Imran, untuk berbicara di gunung tersebut. Dan di gunung itu pula Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada beliau dari hukum-hukum. Wa fi dhalika minal minnati alaihi wa ala ummatihi. Maka dalam peristiwa itu, nikmat-nikmat Allah, terdapat nikmat Allah atas beliau, anugerah pemberian nikmat dari Allah atas beliau alaihi salatu wassalam, wa ala ummatihi, dan atas umatnya. Ma huwa min ayatillahil azimati wa ni'amillati wa ni'amihillati la yuqaddar la yuqdirul ibadu laha ala addin wala thaman. Di mana, kata beliau, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Dan pada peristiwa itu, nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang hamba-hamba tidak punya kesanggupan untuk menghitung dan menghargakannya. Allah Azza wa Jalla mengabadikan gunung yang di padanya Allah mengajak Nabi Musa alaihissalatu wassalam berbicara dan mewahyukan padanya hukum-hukum. Wa kitabim mastur, dan atau demi kitab yang tertulis. Yahtamilu annal murada bihi al-lawhul mahfud. Annal murada bihi al-lawhul mahfud. Kemungkinan, kata beliau, yang dimaksud dengan kitab yang tertulis adalah kitab yang ada di lawhul mahfud. Alladhi kataballahu bihi kulla syai. Allahu Azza wa Jalla menulis di dalam kitab lawhil mahfud itu segala sesuatu. Kedua, wa yahtamilu anna al-murada bihi al-Qur'an al-Karim. Kemungkinan yang dimaksud dengan kitab mastur adalah Al-Qur'anul Karim. Alladhi huwa afdalul kutubi, yaitu seutama-utama kitab. Anzalahu Allahu, Allahu Azza wa Jalla menurunkannya. Muhtawiyan ala naba'il awwalina wal akhirin. Di dalam kitab mengandung informasi-informasi umat terdahulu dan yang akan datang. Wa ulumis sabiqina wal lahiqin, yaitu ilmu terdahulu dan yang akan datang menyusul. Dua kemungkinan kitab mastur, kata beliau, pertama adalah kitab di Lauhil Mahfuz, yaitu tempat ditulisnya segala sesuatu terkait dengan takdir makhluk. Kemungkinan yang kedua yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim sebagai kitab yang paling utama, di dalamnya ada informasi atau berita-berita umat terdahulu dan terakhir, begitu juga mengandung ilmu dahulu wal lahiqin dan yang akan datang. Wa qawluhu fi raqqin ay waraqin mansur, terdapat di dalam lembaran yang menyebar. Ay maktubun masturun zahirun gairu khafi la takhfa haluhu ala kulli aqilin basir, yaitu lembaran yang tersebar, kitab yang tertulis jelas, tidak ada yang tersembunyi. Maka la takhfa haluhu ala kulli aqilin basir, tidak ada tersembunyi satupun kondisi kitab tersebut bagi orang yang berakal dan berilmu. Wal baitil ma'mur wa huwal bait alladhi fawqa as-sama'is sabi'ah. Demi baitul ma'mur. Apa itu baitul ma'mur? Yaitu bait yang ada di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh. Al-ma'muru madal awqat, yang diramaikan rumah tersebut sepanjang waktu. Siapa yang meramaikan Baitul Ma'mur? Bil malaikatil kiram. Yang meramaikan Baitul Ma'mur itu adalah malaikat-malaikat yang terhormat. Bagaimana kondisi? Yadkhuluhu kullu yawm kulla yawmin 70,000 malakin. Ya, 70,000 malakin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, beliau menyebutkan di sini Baitul Ma'mur yang ada di langit yang ketujuh dimasuki setiap hari oleh malaikat 70,000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari, yaitu 70,000 malaikat. Yata'abbaduna fihi li rabbihim. Para malaikat yang beribadah di Baitul Ma'mur itu kepada Rabb mereka. Thumma la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Mereka tidak kembali lagi kepadanya, itu terjadi sampai hari kiamat. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70,000 malaikat. Barakallahu fikum. Waqila, yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur di surat Tur ini, qila dikatakan innal baital ma'mura huwa baitullahil haram. Rumah yang ma'mur yang dimaksud di sini adalah baitullahil haram. Wal ma'mur, rumah yang selalu diramaikan bitta'ifin, dengan oleh orang-orang yang tawaf. Wal musallin, orang-orang yang salat. Wadzakirina kulla waktin, orang yang berzikir pada setiap waktu. Wabil wufudi ilaihi, dan para delegasi ziarah, penziarah kepadanya dengan melaksanakan ibadah haji, wal umrah, dan ibadah umrah. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan Baitul Ma'mur adalah Baitullahil Haram yang terus diramaikan oleh orang-orang yang tawaf dan datang berziarah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Kama aqsamallahu bihi fi qawlih, sebagaimana Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan negeri Al-Haram ini, seperti di dalam firman fi qawlih, dalam firman Allah, wa hadzal baladil amin, ya, dan demi negeri yang amin. Wa haqiqatu bi wa haqiqum bi baitin huwa afdalu buyutil ardi alladhi yaqsiduhu an-nasu bil hajj wal umrah. Benar-benar dia adalah rumah yang paling utama di muka bumi yang dituju oleh segenap manusia dengan berhaji dan umrah. Ahadu arkanil Islam wa mabanihil 'idham. Berziarah ke Baitullahil Haram, berhaji, merupakan salah satu dari pilar Islam dan bangunan-bangunan Islam yang besar. Allati la yatimmu illa biha, di mana pilar-pilar Islam itu tidak akan sempurna kecuali dengannya, ai dengan berhaji. Wa huwa alladhi banahu Ibrahim wa Ismail, yaitu rumah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Ismail alaihissalatu wassalam. Wa ja'alahu Allahu mathabatan lin-nasi wa amna, dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Baitullahil Haram mathabatan lin-nas. Mathabah artinya tempat pertemuan segenap manusia. Wa amnan, dan Allah menjadikannya negeri yang penuh keamanan. Ayaksimallahu bihi, pantas Allah Azza wa Jalla bersumpah dengannya. Wa yubayyin min azamatihi ma huwa laiqu bihi wa bihurmatihi, ya, Allah bersumpah dengan negeri tersebut dan menjelaskan keagungan negeri tersebut dengan penjelasan yang patut, pantas, dan demi kehormatan rumahnya Allah Azza wa Jalla, Baitullahil Haram. Ini penafsiran yang kedua. Baitul Ma'mur yang dimaksud adalah Baitullahil Haram. Qila, kata beliau, barakallahu fikum. Nah, ada satu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebuah kajian, barakallahu fikum, di saat malaikat yang menjadi penghuni langit Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah bercerita tentang Baitul Ma'mur yang ada di atas tujuh lapis langit, atau lapis langit yang ketujuh, barakallahu fikum, yang dimasuki setiap hari 70 ribu malaikat. Itu terjadi sampai pada hari kiamat. Yang masuk tidak kembali lagi. Barakallahu fikum. Menunjukkan betapa besar bilangan malaikat itu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila telah mencintai seseorang, Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil Jibril. Tentu barakallahu fikum, siapa yang tidak ingin dicintai oleh pemilik dirinya dan pemilik segala sesuatu? Tidak ada ia yang tidak mau dicintai, barakallahu fikum. Namun pengusaha pengejar cinta Allah itu sangat sedikit. Bagaimana tanda Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya? Jawabannya ada di dalam surat Al-Imran ayat 31. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka termasuk dari sebab cinta, datangnya cinta Allah Azza wa Jalla secara umum adalah ittiba, mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis yang kita bacakan tadi, apabila Allah Azza wa Jalla telah mencintai seseorang, nada Jibril, Allah Azza wa Jalla memanggil Jibril. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada Jibril, "Inni uhibbu fulanan faahbibbuhu fayuhibbuhu Jibril." Sesungguhnya aku telah mencintai fulan, maka cintailah ia. Jibril imamun min a'immatil malaika, imam dari imamnya para malaikat, mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Wa nada Jibrilu ahlas sama'i, lalu Jibril memanggil penduduk langit. Ini syahid. Jibril memanggil penduduk langit yang dihuni oleh lapisan malaikat yang sangat banyak. Allah Azza wa Jalla memanggil penghuni langit, malaikat Jibril memanggil penduduk langit lalu menginformasikan, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahbibuhu fayuhibbuhu ahlus samai." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian fulan tersebut. maka seluruh penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, barakallahu fikum. Sebuah nilai keistiqomahan di dalam memegang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi di akhir zaman. Ujiannya besar, yang lulus dan lolos padanya sangat sedikit. Rahimani wa rahimakumullah. Seluruh ya penduduk langit semuanya mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Lalu terakhir kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa yudau al-qabulu fil ardi. Keberadaan orang yang dicintai oleh Allah di muka bumi ini qabul, diterima, barakallahu fikum. Qabul, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya betapa agung dan mulia orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan betapa agung dan mulia orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi di akhir zaman yang ujian berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar, penuh dengan bahaya. Kenapa kita mengatakan penuh dengan bahaya? Orang yang lebih baik dari kita, orang yang lebih dahulu dari kita, orang yang lebih segala-galanya dari kita, banyak sudah dimakan oleh ujian dan cobaan di dalam hidup. Mau levelnya para ulama sudah terlalu banyak menjadi pelajaran di dalam hidup kita ini, barakallahu fikum. Menunjukkan betapa mahal nilai dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala itu. Betapa berat untuk menjadi istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berharap dengan terus kita belajar agama Allah, memompa semangat padanya, bertambah umur insya Allah. Semoga dengan ilmu ini kita memetik barokah pada sisa-sisa umur kita, dan kita berharap Allah Azza wa Jalla menutup dan menutupi apa yang telah berlalu dari umur kita, barakallahu fikum. Banyak kekeliruan, kesalahan, mungkin dosa, kemaksiatan, semoga Allah Azza wa Jalla menutupinya, barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Jadi para malaikat itu akan menjadi saksi terhadap orang-orang yang konsekuen istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sampai mereka mendapatkan kecintaan dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlalu banyak nas-nas yang menjelaskan betapa tinggi pemuliaan Allah Azza wa Jalla, penjagaan dan perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap awliya'uh, para walinya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga bantuan dan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala disiapkan buat mereka, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, para tulabul ilm dari manapun datang dan dimanapun tinggal. Jangan berkecil hati, barakallahu fikum. Malaikat semuanya mendoakan. Malaikat barakallahu fikum mencintai setelah Allah Azza wa Jalla mencintai kita. Dunia dan segala penghuninya menerima orang-orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita langsungkan qala rahimahullah. Was-saqfil marfu' as-sama allati ja'alaha Allahu saqfan lil makhluqat. Demi, kata Allah Azza wa Jalla, atap yang ditinggikan. Yang dimaksud adalah demi langit yang Allah Azza wa Jalla telah menjadikan langit itu sebagai atap seluruh makhluk. Wa bina'an lil ardi, dan sebagai bangunan bagi bumi ini. Tastamiddu minhu anwaruha, maka darinya terpancar cahaya. Wa yuqtada, indakum yuqtada tu yuhtada, pakai ha. Yuk. Nah. Wa yuqtada bi alamatiha wa manariha. Dan orang bisa diikuti, wa yuqtada, tanda-tanda yang ada di langit dan juga manar, ya, maknanya sama sungguhnya. Namun yang dimaksud adalah bintang-bintang. Seseorang mengikutinya barakallahu fikum, atau mendapatkan petunjuk dari mana, dari bintang-bintang yang ada di langit tersebut. Wa yunazzilullahu minhal matara, dari langit Allah Azza wa Jalla menurunkan matar, yaitu hujan, warrahmah, dan rahmatnya, wa anwa'ar rizqi, dan Allah menurunkan darinya bermacam-macam kebutuhan hidup, yaitu rizki. Subhanallah. Terkait dengan langit, barakallahu fikum. Wal bahril masjur ay al mamlu'u ma'an qad sajarahullah. Demi lautan yang dinyalakan, yaitu laut yang penuh dengan air, telah dinyalakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mana'ahu min ayyafidha ala wajhil ardi, dan Allah Azza wa Jalla lah yang telah mencegah air laut itu untuk tumpah ke muka bumi. Ma'a anna muqtada tabi'ati ayaghmira wajhal ardi. Kalau berbicara konsekuensi tabiat, keberadaan langit itu benar-benar astagfirullah, keberadaan laut tersebut, maka semestinya laut itu sudah menutupi langit, bumi, wajhal ardi, ya, semestinya sudah ditutup. Kalau ada informasi daerah ditenggelamkan oleh Allah atau tenggelam menjadi lautan, ya memang tabiatnya seperti itu semestinya. Air langit tertumpah ke daratan, lalu menutupi seluruh daratan, barakallahu fikum. Walakinna hikmatahu iktadat ayyamna'ahu anil jaryani wal faydan. Akan tetapi, hikmah Allah Azza wa Jalla berkonsekuensi mencegah laut itu atau air laut itu untuk mengalir dan memenuhi bumi. Konsekuensinya demikian. Ya, berarti air laut tunduk bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduk di atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi di saat air itu akan menjadi jundun min junudillah, tentara dari tentara Allah Azza wa Jalla, siapa yang akan bisa menghadangnya? Ya, kekuatan insan mau merancang bangunan bagaimanapun, air betapa lemah apa lunaknya, tapi mampu mengobrak-abrik isi bumi. Air. Barakallahu fikum. Kita masih teringat tentang bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam cuma berhadapan dengan air, hancur lebur. Ya, di saat Allah keluarkan dari bumi, kemudian Allah tambah dari langit, tidak mampu berbuat apa-apa. Air. Rahimani wa rahimakumullah. Satu benda yang sangat lunak. Namun di saat Allah jadikan menjadi bala tentaranya. Subhanallah. Salah satu contoh saja. Yang itu menjadi, ya mungkin bahan kajiannya orang-orang kafir atau yang selainnya. Tsunami yang terjadi di Palu. Itu barakallahu fikum teluk kecil teluknya. Ya termasuk teluk kecil loh ya dibanding dengan teluk yang ada di kita ini. Kecil. Dekat antara ujung dengan ujung. Siapa yang menyangka dari situ Allah Azza wa Jalla menyiapkan ya tentaranya tsunami dari teluk itu. Jadi bukan laut lepas. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ribuan terlibas barakallahu fikum dengan tsunami tersebut. Kalau Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya menjadi jundun min junudihi, tentaranya rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, air laut itu tunduk di bawah perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, agar bagaimana liya'isha man ala wajhil ardi min anwa'il hayawan. Agar hidup di muka bumi tersebut dari berbagai macam bentuk hayawan. Ya, yang hidup di atasnya. Lah kalau manusia saja, kalau kita mau mengatakan pantas, ya pantas untuk dihukum. Di atas bumi mereka melakukan kesyirikan, kezaliman kepada Allah, kekufuran kepada, kalau cuma penghuninya manusia saja. Ya, yang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, subhanallah. Sampai coba naik ke bukit yang di situ peristiwa, ya, di blendernya seperti tanah yang di blender. Ada beberapa hektar, 142 hektar. Ya, barakallahu fikum kalau tidak salah, kurang lebih lah. Awalnya rata seperti di masjid ini. Rata. Tanah itu. Ketika terjadi peristiwa yang ada di, ya, apa namanya? Bahasa lik. Apa usaha bahasa lik? Likui. Fasi. Tempat ini, itu awalnya rata seperti di masjid ini. Ratanya. Barakallahu fikum dari ujung ke ujung. Pas di tempat itu seperti di blender barakallahu fikum yang sampai kemudian menggunung. Jadi ngelihat ujung sana di bawah posisinya. Ujung selatan, utara, semuanya di bawah posisinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai saksi hidup, jadi saya sama ikhwanuna melihat sejarah tempat kejadian itu. Jadi berhentinya gundukan ini, di situ ada rumah sakit bayi, tempat bayi, barakallahu fikum. Banyak bayi di dalam. Di situ pas di sini bangunan tempat bayi-bayi itu, di sampingnya menggunung, padahal dulu rata antara ujung ke ujung. Di situ berhenti menggunung. Subhanallah. Naik aja lumayan. Barakallahu fikum. Ada tiga tempat peristiwa itu. Ada yang memang menjadi lumpur. Saya dibawa ke tempat yang berjalan itu. Barakallahu fikum, yang memang di sana kebanyakan Nasara yang lumpur itu. Di tempat yang satu tinggi. Tiba-tiba meleleh, set, berjalan. Mengerikan. Itu semuanya bebatuan loh. Isinya barakallahu fikum. Bagi Allah Azza wa Jalla sangat mudah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, maka maslahat Allah Azza wa Jalla tidak menumpahkan air laut ke daratan, karena di sana banyak binatang yang hidup yang tidak berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qila innal murad bil masjur al muqad alladhi yuqad yuqidu naran yaumal qiyamah naran taladha mumtali'an ala si'atihi min asnafil adzab. Ada yang mengatakan terakhir yang dimaksud masjur adalah dinyalakan, yaitu yamuqat dinyalakan, yaitu menyalakan api kelak pada hari kiamat. Api yang barakallahu fikum membara, yang memenuhi luasnya lautan tersebut. Min asnafil adab, dari berbagai macam adab. Nas'alullah salawat al-afiyah barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menjadikan kita istiqamah di atas jalan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, sampai kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini sesuatu yang sangat mahal. Barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.